masikaneh nyaritakeun hal inda sufiyah halata waridun yaridu alal galbi dibalanan min kasbi asrari zat wa anwariha ina ngabukakeun rahasia-rahasia zat jeung cahaya-cahaya zat. Setiap jelema anu hayang usul ka Gusti Allah aya tuntunan ti Syekhul Mursyid di makom-makom di pos-pos posna menurut qadiriyah wanna qasabandiyah aya 8 pos dimimitian ku pos tobat diakhiri ku pos ridho. Jeruna ya pos tawakal ya pos syukur ya pos konah nye dimimitian ku tobat mimiti tobat tina syariat nomor kedua tobat tina toriqoh mulai kuari ngebersihan awak dengan cara tobat ka Gusti Allah raga ditobatan ti mimiti mata celi irung sungut leungeun beuteung dubur kubul suku leungeun jeung galbu cara tobatna lain sekadar bada salat lain sekadar nobatan-nobatan dosa nu kurang karasa tetapi ne per detik jeung per menit dina tariqoh mah kudu tobat geus berarti keur diuk keur nangtung keur lempang selalu astagfirullahalazim astagfirullahal henteu deuk jadi wali teh lain sambarangan lain babari jadi wali teh ika karak deuk menempuh makom tobat. Geus engke keur salatna ge nalika aya kamangmangan seutik bae atawa aya poho di jero salat eta kudu ditobatan dina torekat. Urang salat rakaat awal mulus, rakaat kadua rada ngagi celek seutik inget kana mobil, beres salam eta kudu salat deui. Salat kos kitu teh pan jadi siksa ka Gusti Allah, astagfirullahalazim. Perbaiki salat. Perbaiki salat di mana ieu teh datang ka ngalantur salat teh. Naon ieu nu mentak jadi lanturan? Ingat kana naon? Balikan di salat da tujukeun ka Gusti Allah nu lempang. Sakira-kira eta bakal ngaganggu bae piceun. Kitulah caranya. Entak lamun urang nyaritakeun dongeng Sidina Ali katinggalin nyana berjamaah lantaran manehanana ngurusan hiji kitu babagian atawa Sidina Umar lantaran di bagian dina Khaibar kemudian tinggalin nyana berjamaah ku gara-gara tinggalin berjamaah bae eta Khaibarna dibikin bae geus kabeh naon eta lantaran nyana mah geus datang ka dinya tah ka pangkat hakikat atuh kaganggu kunu hina sedengkeun salat ba berhadapan jeung Allah nu ngaganggu-na barang hina piceun bae nu hina ieu urang mah dikitu-kitu ge engke mah tetep bae diteangan bae dipuasaan malah mah dipuasaan diriadohan dunia teh riadoh ai wali mah riadoh teh hayang datang marifat hayang datang ilmu marifat teh urang mah riadoh teh hayang sekupi geus tibalik bae tibalik jasa tibalik Masya Allah karim nah ikir cerita hal terus ibadah tiap per detik jeng per menit terus bae istighfar ka Gusti Allah sakira-kira bisa nyana bergaul jeng manusia sambil istighfar silahkan sakira-kira nyana tuh bisa ya uzlah berarti uzlah ninggalkan jelema ninggalkan makhluk lantaran endek menuju kanu leuwih mulia tinggalkeun heula cek Tuhan Syabdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani satungtung urang masih keneh kabita ku dunia ulah sok ngurusan masyarakat ulah sok ngurusan murid lantaran kiai eta sebagai figur tuntunan jang nuntun masyarakat ulah supaya resepeun kana dunia kiai teh supaya nuduhkeun ka masyarakat ka muridna ulah resep dunia aib ka kiaina nuduh dunia. Atuh deuk kumaha aja ceramah bae dibere leutik ngagurutu. Dicoret ku nya mah deui-deui aing ka dinya. Bea ku bensin sakieun leceun. Emang kitu pun. Pasti beres jasa. Masya Allah, karim diundang ku bupati diamplopan leutik ka gurutu. Hayu endek-endek sing lillahi taala ulah sok ngagurutu. Teteh lamun encan bisa ulah sok ngurusan masyarakat jeung tua Syam Zulkarnain engkena kaganggu atuh. Boro-boro deuk nyaangan batur horeng dirina ge kabeuleum. Beresan heula diri supaya ulah resep kana dunia, kageus teu resep kana dunia kakarek ngurusan batur. Engke ge batur bakal karasaeun dina sehatan teh lantaran teu butuhkeun kana dunia nu dicekelan ku nyana. Ima panembungan nu sugih geus ngaji, embungan tatangga ge ngaji, kunaon? Lantaran sakali ngaji dibere amplop kosong. Si tadi sian di kerajaban. Tita dia sian dek muludan, tita dia sian dek aya kegiatan-kegiatan, puyengen. Puyeng lain embung, sodako kos kitu teh puyeng dibere ku Gusti Allah embung, jelema teang ngaji. Lantaran naon? Kaganggu taku eta. Jelema dek neangan ilmu kahalangan ku pamentana. Geus, tamah dek mere dek henteu urusan nu boga ngan kiai, na ulah sok ngaganggu-ganggu ka dunia batur. Ketika nyana teh dibere ulah sok ngagurutu, tah lamun can bisa ulah ngurusan jelema. Urang lamun dikitukeun kasinggung kabehan, Pan. Kasinggung kok make pudaling mah. Teu menyinggungan aing bae burunganan. Atuh lain kasinggung emang bebeneran tuh mah. Lamun geus embung kana dunia nu aya deuleungan batur, silakeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir ansrub ka masyarakat, bahkan wajib ngomean masyarakat supaya bisa wudu nu rapi, supaya bisa salat nu rapi, supaya bisa haji nu rapi, supaya bisa sedekah nu rapi lantaran di dirina geus rapi. Can rapi ulah waka nungtun batur diri sorangan heula. Urang lamun dikitu-kitu sahapi jelemaeunana nu rapi kuat. Ja eueuh. Batu ieu mah geus kieu kabehan bae meureunanan. Berjamaah. Tah, ieu tapi tetep bae aya teangan. Cek Kanjeng Nabi diterjemahkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir pibuktianna saperti kitu. Mantak riado heula bae khawah heula kegis bisa. Geus bisa ngabedakeun antara jelema anu maripat jeung nu teu maripat kakarak mangga. Mun can bisa ulah. Mun can bisa berarti can maripat di jerona. Na eta teh ulah waka nungtun batur kabeuleum engkena. Tah, na ieulah timbullah hal. Urang terus bae ibadah. Perdetik istighfar ketika orang taluk hate kana kendaraan, istighfaran taluk hate kana sawah, istighfaran taluk hate kana duit, istighfaran taluk hate kana berbagai istighfaran. Engke ge ku Allah dibere. Urang teh berusaha mun cara deuk ngalakalapa mah urang teh naek ke morosot deui. Dasa urang hayang naek mah meureunanan engke ge ku urang teh tangkal kalapana dikadekan. Kadekan supaya bisa naek teh datang ka luhur ke nyorosot deui, kadekan deui atuh minimal tangkal kalapana rubuh. Itu teteh terus bae urang meronta. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim terus. Ketika urang dedeleuan na ieu masuk ka jero hate ieu mah dunia nu hina istighfaran. Ketika urang dedengean ieu mah dunia istighfaran. Seuleungkeun urang neuleu jeung ngadenge mah moal eureun-eureun satungtung urang hirup bisa neuleu bisa ngadenge. Ngan pisahkeun ku urang. Ieulah cara dina ilmu thariqah. Urang kebari lempang istighfar bari diuk istighfar bari kumah per detik per menit na terus bae istighfar engke istighfar urang tobat teh ngaranana timbullah hal kumah eta hal teh hate waridun ma'rifat khosoh war waridun kaspil asrar waridun kaspil zat waridun anwarul zat waridun ma'arif waridun hadroh kudsiyah waridun nur waridun nur nur teh cahaya cahaya nanu dimaksud cahaya tauhid. Nu cahaya tauhid ieu mah anu akarna nembus ka handapeun sapatala tujuh lapis bumi anu kaluhurna bakal nembus kana aras engke rindang naon kitu dahan-dahanna jeung dauna eta ngaranna hal nur tete cahaya disebutna nur ma'rifat nur tauhid ma'rifat ngaranna nur tauhid teh ma'rifat ngaranna. Numantak di dieuna di tafsir di non gara-gara di bayanan min kasfi asrarid zat ma'ariful khosoh ma'rifatul khosoh atawa hadroh kudsiyah atawa nur tauhid bahasana sarua atawa ilmu kasfi eta cahaya datang ka jero hate rahasia Allah mungkin keur leumpang mungkin keur diuk mungkin keur ngedeng mungkin keur di jero mobil mungkin bae keur di hareupeun Baitullah mungkin keur di makom Kang Yang Rasul mungkin keur salat mungkin bada salat mungkin memeh salat terus gantung Allah nu merena ngageter ka jero hate teng asa aya Allah teh urang timbul isin eueuhna naon di jero hate nu aya ngan Allah gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah kicep urang kicep Allah nu ngagerakeun urang salat teh Allah sehingga boga rasa diri teh eueuh nu ayangan Allah doang tidinya lah ngaranna hadroh qudsia ihal alhalu inda supia hal mungwali supi waridun cahaya tauhid yaridu alal qalbi anu datang ka jero hate min kasfi asrari zat dinamukakeun rahasia-rahasia zat wa anwariha jeung cahaya-cahaya zat engke salat teh teu ingetna naon ngeunaheun salat teh qurratu aini fi salat ca Kangjeng Nabi ngeunah hese nyaritakeunana tamang ngeunah eta mah sebab lain cara ngeunah ngadahar opor lain lain ngeunah cara ngadahar apel lain lain ngeunah cara numpakan jahe lain lain imah lain imah ngeunah sabulu-bulu imah sabulu-bulu nikmat luar biasa ngadenge bahasa Allah teh ngeunah ngadenge Allahu Akbar teh ngeunaheun maca Fatihah teh nikmat maca subhana rabbiyal azim teh ngeunaheun boh urang nu maca boh ngadenge batur lain tergantung kangeunahan terhadap suara jeung makhraj lain tetapi tamarahasia Allah ketika urang dibukakeun ngadenge Al-Qur'an teh ngeunaheun jasa urang maca Qur'an teh keur salat nikmat jasa geus moal kahartieun ku batur lantaran salat teh geus teu bisa diudag sebab kebel teu karasa kebel nikmat luar biasa eta mah hese nyaritakeunana da mah kos kitu mah ieu mah keur carita bahwa horenganan jelema kitu teh eta teh keur kadatangan waridun cahaya tauhid anu datang ka jero hatena sehingga poho kana dunia dunia teh hina leutik di hate manehanna eueuh taaluk taaluk sebab ieu dunia bakal ditinggalkeun mantak Kangjeng Nabi mah di angsongan Gunung Uhud yang berjuang teh hayang Sayyidina Ali matolak tilu salasan kitu keneh para wali-wali Allah man batur nyeritakeun dunia hina kunaon urang ngudag-ngudag satungtung urang encan teu resep kana dunia moal ngeunaheun salat wani sumpah moal ngeunaheun kuajeun teuing udeng-udengna bodas sagede bakul wa moal ngeunaheun bae palingnya biasa-biasa bae salat kenceng ku kencengna kendor ku kendorna laun ku launna buatan nyana bae kumaha nyana ngeunah mah moal sebab moal kumpul antara cinta ka Allah jeung cinta dunia. Di mana cinta dunia cinta ka Allah moal. Di mana cinta ka Allah teh cinta dunia. Ketika geus cinta ka Allah eueuh cinta dunia dibere ku Allah ladzat ibadah. Ngeunaheun. Tah ieu waridun ngaranna cahaya ye, cahaya. Nah, ieu ngaranna hal. waridun cahaya ma'rifat, cahaya tauhid. Numantak eta cahaya tauhid dibahasakeun akarna kasapatala datang ka tujuh lapis bumi. Ieu rindangna kaluhur datang ka aras, engke dahan-dahanna jeung dauna nutupan dunia. Jelema anu ngiuhan dirinya tiis. Jelema nu ngiuhan dirinya tiis. Di cahaya tauhid teh boro-boro nanaon geus amprokna ge geus ku tiis jasa. Komo ngadengekeun kana pituah-pituahna tiis bae geus lantaran naon? Lain bahasana tapi cahaya tauhidna. Ieulah ma'rifat waridun, tah ieu keur carita waridun. Jadi ngeunaheun sebabnya nana aya dina kangeunahan. Nancap ka jero taneuh sakira-kira di doser tetep bae, nyana tetep Allah, Allah, Allah. Paean Allah, Allah, Allah. Tembak Allah, Allah, Allah. Beres kopi. Siap. Bendera Golkar keluar. Mulai geus diumrohkeun, siap. Wah, wariduna leungit. Waridun leungit geus moal nyaman. Jelema anu masih kene kabongbreu ku dunia ketika datang anu mere dunia nyana narobah moal nyaman. Ketika aya caleg mere nyana kabongbreu moal nyaman. Ketika aya calon bupati datang nyana siap moal nyaman. Ketika aya calon gubernur nyana siap ngabantu tapi asal dibere moal nyaman. Kuari siap-siap ye pilkada. Amari geus mere naon kada? Ngomong sebenarnya naon? Ngomong atuh. Bakal aya kiai nu diumrohkeun di Kabupaten Tangerang, ke bakalna kuzaki, bakalna aya 100. Siap-siap. Siap-siap, saha nu nek daftar ngacung? Ngacung atuh sih ulah sini sin. Aya di dieu isin di imah henteu. Ya Allah, ya Rabbi. Nda ieu mah masalah teh mah kos kitu mah endek mah endek los ieu mah keur carita eueuh waridun berarti. Lantaran kabongbreu ku nu kitu umroh mah umroh bae ngan teu jadi kanikmatan. Haji mah haji bae ngan teu jadi kanikmatan. Tahajud mah tahajud bae ngan teu jadi kanikmatan. Duha mah duha bae ngan teu jadi kanikmatan lantaran ieu wariduna leungit. Sensitif teh mah waridun teh teu meunang kaganggu. Kaganggu ku ujub leungit, kaganggu ku ria leungit, kaganggu pokona mah ku panyakit-panyakit batin eta mah geus leungit bae. Leungit bae teh mah teu disahan teu disahan numantak aya anu ngarasakeun sajero salat doang di luar salat leungit. Aya anu ngarasakeun teh sajam sanggeus sajam leungit. Aya anu ngarasakeun sapoe sanggeus sapoe leungit. Ketika leungit teh ieulah neuk diayakeun dari hese luar biasa. Ialah waridun. Hal ngaran. Jadi kesimpulanna nama hal mah cek ahli sufi mah cahaya tauhid atau ma'rifat khosoh nu datang ka jero hate nyaeta tina kabukana rahasia-rahasia zat. Geus lamun urang geus ngabukakeun rahasia zat seakan-akan urang teh ngobrol jeung Allah. Allahu akbar. Keur carita salat intina salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Boga perasaan dibimbing ku Allah. Maca Fatihah urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Lain diri nu maca teh dibimbing ku Allah. Sia teh nangin aing dihirupan ku aing, aing teh panyuhi wa yumit. Sia ku aing digerakkeun lain sia nu ngagerakkeun tah sia ku ari salat nang aing. Seakan-akan sia mah boneka, sia mah eta teh wayang nu keur dipaenkeun ku dalang. Tak ieu sia maca alhamdulillah teh nang aing urang teh terasa dibimbing bae Allah. Geus bacana ge tanpa pamring geus kumaha sorangan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Asa dibimbing bae ku Allah. Ruh sia, ruh nu aing. Fatihah nu dibaca ku sia nu aing, ku ari sia dibisakeunana ku aing, geus sia mah atuh itung-itung boneka bae baca ku sia sarua jeung awas sia keur dibimbing ku aing atuh poho ka sagala. Atuh poho ka sagala rupa lantaran asa dibimbing ku Gusti Allah. Ngan eta mah kos kitu mah keur carita doang, praktekna mah tuh hese lantaran henteu bisa ku ngadengekeun kieu. Ieu mah keur carita, henteu bisa didengekeun lantaran kudu dipraktekeun, leungitkeun takabur, leungitkeun ujub, leungitkeun riya, terutama rung leungitkeun hubu dunia. Dunia sabodo asal ulah cinta, dunia sabodo asal ulah ta'aluk. ulah aya taluk-taluk teh hartina mah patali jasa jeung dunia, sehingga mun dunia leungit urang teh edan. Mun dunia leungit urang teh walah-walah weuleuh weuh. Aya kitu mah dunia nu aya di leungit urang los malah bagus. Contohnya Sirina Abu Bakar Siddiq teu taluk yeuh mah kana dunia, ngan dibere terus ku Gusti Allah. Tah eta mah jadi urusan dunia mah kos kitu, wa mal hayatud dunya tadi ilala bun walahun. Nah, inilah urusanana sehingga geus bersih. Jadi ai warid mah mungkin dinusugih nu geus tersep kana dunia, mungkin di kiai nu geus tersep kana dunia, mungkin di ustad nu geus tersep kana dunia, mungkin di pejabat nu tersep kana dunia, mungkin di petani nu tersep kana dunia, mungkin di santri, mungkin di karyawan. Silakeun bae asal geus tersep kana dunia jeung panyakit-panyakit batin eueuh warid datang. Asal geus datang warid bae geus beda geus. Diombang geus teu daek lantaran lah amplopna leutik. Beres teh bae. Beres, gugurkeun nu itu, lantaran nu ieu mah rada gede yeuh, nu leutik mah alah geus wakilkeun bae habek ka batur. Teu beres. Tah ieu kos kieu. Atawa silaturahmi lah teu jadi lantaran aya anu, atawa ngaji lah henteu lantaran aya anu. Tah kos kitu. Warid can datang. Tah iyalah waridun hal keur carita hal. Ieu kakarak ge keur carita dina tobat. Lamun tobat urang geus timbul hal, geus kabayang bre, karasa. Engke dirina bisa ngarasakeun mantak dipermasalahkeun jelema diangkat jadi wali si dirina nyahon teu bahwa dirina diangkat jadi wali atuh nyahon. Atuh nyahon ja kamari ge nya ngawalian anakna. Karasa, naon mantak jadi karasa? Kanjing Nabi ge nyaritakeun jelema diangkat jadi wali karasa. Nah maka jeung karasa lantaran nyana engke bakalna doana diijabah ku Gusti Allah. Salah sahiji tanda di mana-mana diangkat jadi wali Allah, doa nyana nu murni tanpa aya unsur-unsur duniawi. Beda jeung hikmat. Hikmat mah ojol. Ojol doa teh mah jeung duit, jeung dunia eta mah hikmat iman teu maksudna naon. Geus bae engke diijabah doana salah satu tanda. Ngan gegedena mah lain eta. Ketika aya jelema tobat, diterima tobatna sahabat nanya, ya Rasulullah, lamun aya jelema mabok kemudian tobat tina mabok na bakal karasa henteu bahwa manehanna diterima tobatna? Karasa ceuk Kang Yun. Aya jelema zina kemudian tobat, ieu tah tobat teh diterima jeung henteuna ku Gusti Allah, karasa apa henteu ka dirina? Atuh karasa ceuk Kang Jeung Nabi. Kos kumaha karasana? Bakalna nyana greget kana zina. Jeung bakalna ijin greget kana zina jeung hayang memperbaiki diri. Lamun dirina haju bagus berarti doana diterima. Tobat teh diterima, eta salah satu tanda kos kitu bae. Nah, kuari dijadikeun jadi wali. Karasa engke ngagelempeng sebab roh teh coplok tina awak lain roh. Boga perasaan lah sapira awak isuk pake toge di mana roh geus kaluar mah awak mah dibawa ka leuweung, tapi roh nu bakal amprok jeung Gusti Allah, anu bakal papanggih jeung Gusti Allah, pertanggungjawaban teh pinuh ku roh sepenuhna. Sedengkeun Allah nu kuari di ibadahan teh urang di jero kubur ge Allah eta, urang di akhirat Allah eta. Mun kuari geus wauh ka Allah di akhirat ge wauh. Kuari geus maripat ka Allah atuh di akhirat teh heota. Atuh di akhirat teh heota teu bingung teu naon. Lantaran kuarina geus wauh jeung Allah, Allahna eta-eta keneh. Nu mantak di jero kuburan, Imam Sibah bisa nanya malaikat atuh geus wauh jeung Allah. Maka tuh nyatanya sia ka iman kalimah naon. Bisa kitu pan malaikat eta mah di Imam Sibawaeh mah. Atawa aya nu kieu kapan? Begitu ditanya mah buka. Lah, supaya tanya segala. Ji, cek malaikat pan aing mah tugas. Teguru. Mandra buka. Bejakeun ka Gusti Allah. Ulah kudu ditanya-tanya kitu aing mah. Je, pan ieu kiamat cek kana teh. Bebeja nya sakali deui lah aing mah nanya, mandra buka. Malaikat tengah jeding set celi. Dicarekan ku wali mah. Bejakeun ka Gusti Allah, make jangan ditanya-tanya. pannya na bebe jaka Gusti Gusti aya hamba Gusti ditanya kula dicarekan cenah ceuli teu ngejeding. Ya kunaon ye? Atuh coba tanya ku anjeun kunaon kitu nu mantek manehanna teu kudu ditanya balik deui ka ditu. Aduh, cek malaikat teu sanggup kula ge tadi dicarekan. Henteu tanya dewe tanya deui ka ditu. Kunaon kitu? Nanya deui. Punten abdi tos menghadap ka Allah yeuk. Naon sababna cenah eta make jeung kudu ditanya-tanya? Pancak Kangjeng Nabi anak indah zani abdi bi kaula teh acak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula kula geus boga sangka 100% pae kaula mawa iman Islam jeung kula geus sahu jeung Allah kula teh boga kayakinan banyakkeun ka Gusti Allah di bebeja malaikat kitu teh jawabanna mantap ge sok sembarangan nanya acak Gusti Allah wali mah geus kos kitu. Masya Allah, mantap ngekege orang ngompai gitu, bay. Mantap buka, lah, pake nanya-nanya. Ya, digenjar sokain. Itulah sembarangan. Nungis Allah, jeng Allah, jeng nuncan lain, ingka di jero kuburan anak. Numadak macem-macem caritaan ahli-ahli Allah ketika dikubur. Ngekege di mahsyar, tiga beda-beda. Caritaan nu tadi di berbagai tafsir, wahum yahmiluna awzarahum. Jelematnya marawa dosa. Lantaran di bawah kunyana berarti jore. Aya anu naekkan amal berarti bagus. Aya anu amalna bagus jasa. Aya anu hiber bae ka mahsyar teh. Set datang. Nyana mah kieu bae di mahsyar. Di sisi bae nyana mah ngadaguan jelema heula lah ieu sisi bae heula terus terus terus. Aya teh keran karena godongan Habib Rojak nya. Jadi wali mah tenang, sakumaha ku ari bae. Bari geus setia tari heula tari lantaran nya mah geus wauh ka Kapolda. Geus wauh nya mah atuh ka Dandim, geus wauh mun cara di kabupaten mah ka Kodam, geus warauh jarama mah. Tah eta teh geus tenang, geus nyaho jalan nya. Nah iyalah wali-wali Allah teh engke di akhirat geus tah daratang ke bangsa murid-muridna sok atari geus eta. Aduh cenah kula mah ieu bahaya, bahaya kunaon tuh? Ieu catetanna geus geus tenang bae di dieulanan ge koing diuruskeun. Eh, tenang bae tenang. Yuk bae di dia. Jeuleuh, mah mah rusak amat ya kana teh. Ieu mah sabab bisa dibela aja geuning mah rusak jasa aja ieu mah. Kredit aya di sia ieu mah, impes aya di sia. Teh eta kos kitu tah, nu mantek al arwah junudun mujannadah, arwah teh kos tentara anu berkompi-kompi. Mun tatadina urang ngahiji jeung ahli Allah di akhirat teh ge neangan deui bae eta. Ya orang mau layangan itu lah di dunia ge, kalau itu lah orang itu bisa di akhirat ge sarua bae. Engkau di orang tak kapangi jeng Habib Rojak Ben, Ben, sini, wadah sini kita kumpul. Bi bagaimana ini? Gua juga sama. Kos gitulah bayangan engkau di akhirat diteruskan dina tadi data surahana nanti diteruskan lantaran eta terus sama kos gitu tak. Saenggeusna nu numpakan jeung nu ditumpakan ku amal ka dituna datang ka mahsyar na ieulah para wali-wali Allah mah di dunyana geus wauh jeung Allah di akhiratna geus wauh jeung Allah na eta-eta keneh nu ku urang disembah ku ari teh bakal kapangi engke tinggal ngabuktikeun nu mantak weh sia nyembah ka aing aya suara ye pangeran teh ieu ulahin teh mah batu ye pangeran teh ulahin teh mah panon poe ye pangeran mah ieu ulahin teh mah. Mana tuh pangeran? Kenungguan nu kukuah ulah disembah-sembah nu baheula gaib nu sipatanana wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis. Lamun di dunia na geus apal secara tauhid tadi minimal anu 20 minimal nu 50 tadi geus jaho ka Kangjeng Nabi na ka Allah na geus wauh diangsongan pangeran ieu lain pangeran itu lain pangeran ieu lain pangeran itu lain. Nah nu asli mah ieu nu kurang di Allahu Akbar Allahu Akbar. Lamun di dunia na teu nyembah ka Allah atawa nyembah ngan carang-carang. Begitu dipake dibejakeun, "Ieu Allah, ieu asana meureun, ieu." Ceknya na teh, "Pan sia sok salat sakapeung-kapeung salat ge." "Ieu teh lain Allah." "Bener asana ieu meureun, padahal lain, diseret ka neraka." Salah nyebutkeun Allah bahaya. Geus nu wauh ka Allah mah atuh moal kaliru. Dibere ieu lain, itu lain, ieu lain, itu lain. Ih, Allah nasime. Ieu nelpalah waridun di dunia dibere cahaya nyulusup ka jero hate bisa ngagukakeun rahasia-rahasia zat Allah komunikasi jeung Gusti Allah lantaran aya cahaya-cahaya Allah. Nikmatnya na ngarasakeun gerakan-gerakan salat, nikmatnya na ngarasakeun zikir, nikmatnya na ngarasakeun maca Quran, nikmatnya na ngarasakeun urayan-urayan ulama. Ditambahan deui ka ditunang ke wa tadhasru wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.